betul. Kami di Riau ini hari ke-20. Mana tahu di Palembang udah 21. Cepat kita hari raya. Lalu setelah 20 hari melewati Ramadan ini, apa amalan khusus? Inilah yang akan kita kaji. Begitu tenggelam matahari nanti sore tanggal 20 Ramadan, berkumandang azan maghrib, maka masuk satu amalan khusus yang dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Masalah i'tikaf tak ada ikhtilaf di antara ulama. Apa arti i'tikaf? I'tikaf artinya al-muksu fi makanin khairan kana aw syarran. Menetap di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun tak baik. I'tikaf. Ya'kufuna 'ala asnamil lahum. Orang-orang musyrik itu menetap di tempat berhala mereka. Jadi orang musyrik juga i'tikaf. Jadi tidak selamanya i'tikaf itu artinya menetap di tempat yang baik. Menetap di tempat yang tak baik pun secara bahasa i'tikaf juga. Jadi jangan heran nanti udah mau dekat Idul Fitri, assalamualaikum bang, waalaikumsalam, abang di mana? I'tikaf. Kenapa ada suara musik di mall? Rupanya i'tikaf mencari baju baru. Jadi i'tikaf adalah menetap di suatu tempat, apakah tempat itu baik maupun tempat itu tak baik, secara bahasa artinya menetap, bermukim di suatu tempat. Adapun menurut istilah, i'tikaf itu adalah al-muksu fil masjid biniyatin makhsusah. Menetap di dalam masjid dengan niat khusus. Menetap, tahu kita arti menetap, tak keluar-keluar. Fil masjid, di dalam masjid. Jadi Pak Ustadz, kalau ada orang menetap di musola macam mana? Masjid terbagi dua. Masjid yang ada sholat Jumatnya namanya Masjid Jami'. Ini Masjid Jami' ini, karena ada sholat Jumatnya. Dari mana Ustaz tahu ini ada sholat Jumatnya? Ah, ini mimbar. Ada masjid, subuh ada berjamaah, zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada, tapi sholat Jumat tak ada. Maka namanya masjid saja, tak ada jami'nya. Di Mesir, di Makkah, itu cuma ada dua. Masjid jami' dengan masjid yang tidak jami'. Di tempat kita menjadi 7. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Surau, Langgar, Musola, Masjid Islamic Center. Jadi kalau ada di dekat rumah kita Surau, Langgar, Musola, maka di situ boleh melaksanakan i'tikaf. Karena yang namanya masjid adalah sholat 5 waktu berjamaah. Bagaimana dengan masjid yang ada di kantor? Masjid kantor tak ada 5 waktu. Masjid di kantor itu hanya zuhur, asar. Subuh ada security, tapi tak sembahyang subuh. Mohon maaf Pak, security tak sembahyang subuh. Itu sebetulnya nyindir biar sembahyang subuh. Maka perempuan, laki-laki tidak ada pengecualian. Kenapa? Summa takafa azwajuhu min ba'dih. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, istri beliau tetap i'tikaf di masjid. Sayyidatuna, ibu kita. Istri Nabi itu ibu kita. Jadi kalau ada nanti satu orang, dua, tiga orang kelompok mazhab jamaah yang mencaci maki Aisyah, sama dengan mencaci maki emak kita, ibu kita, Ummul Mukminin, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha beri'tikaf setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Biniyatin maksusah, dengan niat yang khusus. Jadi kalau ada orang masuk masjid, menetap dalam masjid, tapi tak ada niat, maka tidak i'tikaf. Makanya di pintu-pintu masjid itu kadang ditulis nawaitul i'tikaf fi hazal masjid lillahi ta'ala. Kalau masuk kita Masjid Nabawi dari pintu Babus Salam, perempuan masuknya dari belakang, laki-laki dari Babus Salam sebelah kanan menghadap ke arah kiblat, tengok tiang pertama sebelah kiri. Tiang pertama sebelah kiri ada tulisan di atas, bulat, warna kuning emas. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Dulu umroh saya terakhir bulan Januari 2019, saya tengok tulisan nawaitul i'tikaf udah tak ada lagi. Dibuang, diganti dengan kaligrafi lain. Banyak penggantian kaligrafi. Karena mereka yang meyakini bahwa niat tak perlu diucapkan di mulut, cukup niat dalam hati, membid'ahkan melafazkan niat, maka kata mereka, buang lafaz ini. Saya kalau pergi itu kaligrafi itu saya tengok tuh tulisan-tulisan itu saya tengok. Di masjid ini bersih. Ada tulisan wajib menggunakan masker. Kaligrafinya di atas. Makruh hukumnya membuat tulis-tulisan di bawah menurut mazhab Maliki karena menyibukkan orang yang sholat. Sholat itu kan mata menengok ke tempat sujud, Pak Ustadz. Mazhab Syafi'i, yang sholat menengok tempat sujud. Mazhab Maliki, sholatnya menengok ke depan. Karena bunyi ayatnya fawalli wajhaka syatral masjidil Arab. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Maka sholat mereka menghadap Masjidil Haram. Tiba-tiba ada kaligrafi di depan. Cantiknya tulisan ini. Siapa lah yang menulisnya? Itu maka masjid ini tak ada kaligrafi. Dibuat di atas. Karena tak mungkin orang sholat nengok ke atas. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Orang kafir nanti digiring, dikerangkeng, dibawa ke neraka jahannam. Hatta إِذَا جَاءُوهَا. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Dibukakan pintu neraka. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا. Berkatalah penjaga pintu neraka, alam ya'tikum rusulum minkum, apakah belum datang kepada kalian nabi-nabi, rasul-rasul, yatsluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan ayat-ayat Allah, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha, memberikan peringatan kepada kamu bahwa kamu akan mati dan akan berjumpa dengan Allah. Qalu, orang musyrik kafir itu menjawab, bala, ya, rasul-rasul sudah datang, ulama-ulama sudah datang, walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin, tak bisa lagi ditunda karena azab sudah dinyatakan pasti bagi mereka. Itulah tulisan. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz. Aku udah bertahun-tahun sembahyang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas mana itikaf. Menetap di masjid dengan niat khusus, berapa lama baru disebut i'tikaf? Katanya Pak Ustadz, Ustadz ada berceramah i'tikaf itu syaratnya mesti puasa dan 24 jam. Mazhab Maliki, menurut mazhab Maliki, i'tikaf baru sah kalau dia dalam keadaan berpuasa dan mesti menggabungkan siang dan malam 24 jam. Jadi kalau masuk hari ini jam 5 subuh tadi masuk, berarti baru sah iktikafnya kalau keluar jam 5 subuh besok. Kalau bahasa Melayunya 24 hours, 24 jam. Buka puasa nanti kirim ke dalam masjid, buka puasa makanan kirim ke dalam masjid, sahurnya besok pagi kirim ke dalam masjid. Tapi buang air besar dan kecil tak bisa dikirim keluar masjid. Boleh dia ke toilet karena ini darurat yang tak bisa ditinggalkan. Wudu kalau batal, keluar masjid berwudu, masuk lagi ke dalam. Ini namanya i'tikaf menurut mazhab Maliki, berat. Menurut mazhab Syafi'i, di antara yang paling ringan tentang i'tikaf adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i i'tikaf itu berapa lama? Lama sikit dari rukuk sudah dianggap i'tikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sudah i'tikaf. Yang belum berniat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Makanya kita biasakan begitu melangkahkan kaki kanan masuk, Allahummaftahli abwaab rahmatik, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Masuk kita ke masjid tadi menjelang subuh, duduk, kumandang azan qabliyah, salat subuh, zikir, doa, duduk mendengarkan pengajian, masuk waktu syuruq, salat sunat isyraq, keluar, sudah bernilai i'tikaf. Jadi Pak Ustaz, i'tikaf itu sebentar aja. Ada batas minimal, ada batas maksimal. Minimalnya berapa? Menurut mazhab Syafi'i, lama sikit dari ruku sudah i'tikaf. Maksimalnya? Maksimalnya tanpa batas. Tapi diikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan, masuk petang tanggal 21, keluarnya ada beberapa riwayat. Riwayat pertama mengatakan keluarnya ketika petang 29 atau 30. Riwayat kedua mengatakan keluarnya besok pagi setelah sholat subuh. Maka kalau kita ke Masjid Nabawi menghadap ke arah kiblat, ini mimbar Nabi, ini mihrab Nabi tempat jadi imam, di sebelah kiri kamar Nabi ada tiang di situ. Di tiang itu tertulis ustuana tusarir. Ustuanah tiang, sarir tempat tidur. Kenapa tiang itu disebut ustuanah tu sarir, tiang tempat tidur? Karena di bawah tiang itulah tempat tidur Nabi Muhammad SAW waktu i'tikaf. Artinya apa? Tidurnya tetap di dalam masjid, tapi Nabi itu tidurnya sikit. Kita sikit-sikit tidur. Nah, jadi masalah. Di samping ustuwanatul sarir ada satu tiang lagi tulisannya ustuwanatul haras. Ustuwanah tiang, haras penjaga. Tiang penjaga. Di situ ada tiang, ada penjaga. Penjaga di situlah tegak Sayyidina Ali menjaga Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sampingnya itu ada satu tiang lagi namanya ustuwanatul wufud, tiang wufud. Disitulah Nabi menyambut kalau ada tamu-tamu datang. Di tiang itu dia menunggu, dijaga oleh Sayyidina Ali. Jadi Nabi waktu itikaf itu tak keluar masjid sama sekali dari petang 20 sampailah pada malam hari raya Idul Fitri. Ini tiang, di situ kamar Nabi. Di dalam kamar Nabi itu istri Nabi, Sayyidatuna Aisyah. Kata Nabi, nawilinil khumrah, wahai Aisyah, tolong ulurkan kain. Ulurkan kain. Kata Aisyah, aku tidak bisa masuk masjid karena aku dalam keadaan maaf, maaf, maaf, haid, sedang berhalangan. Nabi tidak mau keluar karena Nabi tidak mau membatalkan i'tikafnya. Aisyah tak mau masuk ke dalam karena dia menjaga kehormatan masjid. Dia tak mau masuk dalam keadaan berhalangan, haid. Kata Nabi, ulurkan saja tanganmu karena tanganmu tidak haid. Jadi nanti petang besok kalau ibu datang mengantarkan kolak, tangan ibu aja yang masuk ke dalam. Bang, ini kolak, bang. Boleh. Nabi petang-petang diulurkannya kepalanya ke jendela, minta sisirkan sama Aisyah. Aisyah, sisirkan rambut aku. Kenapa Nabi tak keluar kalau sekedar menyisirkan rambut? Dia tak mau membatalkan i'tikaf. Kenapa tak Aisyah yang masuk ke dalam? Dalam keadaan berhalangan. Maka Aisyah menyisirkan rambut Nabi. Kenapa tak Nabi aja mengambil sisir itu sisiran sendiri? Karena Nabi mengajarkan begitulah mesranya Nabi dengan pasangannya. Ini sekarang banyak laki-laki ini, mau ku sisirkan bang, kata bininya. Dari kecil aku udah pandai bersisir, tak perlu kau sisir-sisirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sisi kehidupan Nabi itu, walau kita membahas tentang masalah i'tikaf, tapi berbagai aspek kehidupan dia dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah Nabi berada di dalam masjid. Nah, setelah kita paham tentang i'tikaf ini, lalu kemudian apa yang membatalkan i'tikaf? Yang membatalkan i'tikaf adalah kalau kita keluar masjid dengan sengaja. Orang yang bernazar i'tikaf 10 hari 10 malam, aku bernazar kalau sehat aku dari penyakit ini, i'tikaf aku 10 hari 10 malam. Baru sehari pergi dia duduk tak tahan, makan minum bandrek. batal i'tikafnya, mesti dia ganti tahun depan. Karena syaratnya, maka jangan muluk-muluk berjanji kepada Allah SWT. Ini kadang manusia ini kalau sudah mau keinginan sesuatu, kalau lulus anakku nanti PNS, ya Allah aku akan puasa Senin Kamis, aku akan i'tikaf 10 hari 10 malam, aku akan berkurban. Begitu lulus, lupa. Orang yang bakhil itu adalah menjanjikan banyak janji kepada Allah, ketika Allah sudah berikan nikmat dia pun lupa. Sedangkan kita beriktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid, bukan karena syarat nazar, tapi karena lillahi ta'ala. Jadi Pak Ustaz, kalau batal wudhu kami, batal, masuk lagi ke dalam. Kalau ada Pak Ustaz anak kami mau ngantar makanan, suruh dia dekat. Tak bisa dia dekat Pak Ustaz, dia mesti menjaga sepeda motornya. Sepeda motor kan bisa dijaga. Ini motor ini lain, kalau dimatikan mesinnya tak bisa hidup lagi. Darurat dia tinggi. Ah, tak terelakkan. Ad-darurat tubihul ma'zurat. Wa la tubashiruhunna wa antum ma'kifuna fil masajid. Janganlah kamu berhubungan, maaf, maaf. Jangan kamu berhubungan ketika kamu sedang iktikaf dalam masjid. Apa maksud ayat ini? Mana mungkin orang berhubungan suami istri, hubungan kelamin sedang iktikaf dalam masjid? Apa maksudnya? Ada orang rumahnya dekat dari masjid sekitar. Kemudian setelah buka puasa balik dia. Balik dia dicolokkannya flash disk kejap. Kalau memang dia mau full iktikaf, maka dia mesti menjaga itu. Kalau memang mau full 10 hari 10 malam. Tapi kalau mau iktikaf kalong itu masuknya habis isya tarawih, habis itu habis subuh keluar. Itu namanya iktikaf kalong, iktikaf malam. Ya boleh, tak masalah. Tapi bagi orang yang sudah mengazamkan diri, saya mesti iktikaf 10 hari. Jadi di Mesir, Bapak Ibu, kalau sudah 10 terakhir itu masing-masinglah membawa kemah-kemah. Jadi di bagian belakang itu dipasang kain panjang, lalu kemudian dipetak-petak. Perempuan iktikaf tertutup di belakang. Yang laki-laki ada kemah-kemah kecil dipasang di belakang. Mereka iktikaf 10 hari, 10 malam tak keluar masjid. Kita yang belum pernah melakukan, mesti ada azam niat dalam hati. Sebelum aku mati, hendaknya pernahlah iktikaf 10 hari, 10 malam dalam masjid insyaAllah. Amin. Tercapai alhamdulillah. Tak tercapai, niat sudah disampaikan. Innamal a'malu binniat. Wa inna malikul imri'in ma nawa. Tak ada yang mesti dikerjakan yang amat sangat penting. Mencari nafkah 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan cukuplah. Dunia ini kalau dikejar tak terkejar-kejar, semua urusan ini tak habis-habis. Law kana li ibni adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia itu punya lembah isinya emas semua, tak cukup. Latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia mau minta lagi, minta lagi, minta lagi, kerja lagi, sibuk lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Alhamdulillah di beberapa masjid di Pekanbaru, di Jakarta, di Bandung, di Palembang, ada masjid-masjid yang menyediakan iktikaf 10 hari 10 malam. Singgah kami isi minyak pom bensin, masjid ini menyediakan fasilitas iktikaf 10 hari 10 malam. Makanan jangan pikirkan, ada yang mengirim. Penuh ramai mengejar makan gratis. Luar biasa. Nah, jadi yang begini-begini ini mesti kita berlomba-lomba. Saya sekian paket, saya paket buka puasa, saya paket sahurnya. Apa aja kegiatan kita selama iktikaf itu? Maka selama iktikaf itu, kalau masuknya dari mulai setelah isya, habis sholat isya tarawih, habis tarawih witir, habis witir tadarus, lalu kemudian kultum pengajian ngaji, habis itu kemudian istirahat. Tidurnya mesti cepat karena nanti mau bangun iktikaf malam tahajud. Begitu tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 4 jam cukup tidur. Setelah itu lalu kemudian bangun malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Ada pula yang tarawih 8 jam dari isya sampai subuh. Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam tarawih di pesantren Temboro. Semalam masuk berita TV One, tarawih 8 jam 30 juz seperti yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW dulu. Janji Allah, sanurihim ayatina, akan kami tunjukkan ayat-ayat kami. Zaman boleh berganti, musim boleh berubah. Kalau kalian mengatakan 14 abad sudah berlalu, tak ada lagi orang yang melakukan yang dilakukan Nabi, siapa yang mengatakan tak ada? Di Republik Indonesia ada yang sanggup sholat tarawih 8 jam, tapi ada juga yang sholat tarawih 7 menit. Tumpah, tumpah, pumpah, puh, selesai. Terus ditanya, kenapa kau sholat tarawih 7 menit? Masih syukur aku tarawih, kawanku tak tarawih lagi. Jadi Indonesia ini luar biasa. Ada tarawih ekspres, ada tarawih kelas ekonomi, ada yang slow. Tinggal pilih mau masuk yang mana. Jadi ketika orang bisa itikaf 8 jam, maka kemudian setelah itu sholat subuh, sahur, apa jadi isi itikaf itu? Itikaf itu yang pertama adalah sholat. Yang selama ini kurang sholat, sholat sunatnya, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, sholat isyraq, sholat awabin, sholat hajat, sholat sunat mutlak. Berapa lama kau menempelkan kening ke lantai bersujud, itulah yang akan menolong engkau di hadapan Allah SWT. Bukan berapa lama kau hidup. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah itu adalah ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Habis itu sholat sunat, habis itu sholat sunat, habis itu sholat sunat. Setelah itu membaca Al-Quran. Saya tidak mau mendikte bapak ibu sekalian, berapa juz pak? Sudah? Tidak. Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i, dia punya majelis hadis, namanya Kitab Muwatta. Tapi ketika dia masuk bulan Ramadan, Kitab Muwatta ditutup, dan dia lebih memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran. Imam Bukhari khatam Quran 60 khatamah, 60 kali khatam selama bulan suci Ramadan. 60 kali khatam berarti selama 24 jam, siang malam, siang sekhatam, malam sekhatam. Satu khatam 30 juz, satu hari berarti 2 kali khatam. Oh, gak masuk akal. Masa bisa baca Quran satu malam khatam? Tuh, bukan tak masuk akal, kau tak pernah membuat. Buktinya bisa dengan bacaan para hafiz penghafal Quran. Jadi bahwa para ulama itu dulu menghabiskan waktunya mengkhatamkan Al-Quran. Ada seorang ulama, cerita hidupnya dikisahkan oleh anaknya dalam buku berjudul Ayah. Ayahku sekali duduk baca Quran 5 juz 6 juz. Nama ayahnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka. Anaknya yang bercerita itu namanya Irfan Hamka. Dia ceritakan bahwa Buya Hamka duduk baca Quran 6 juz sampai 7 juz. Ditanyalah oleh anaknya, kenapa ayah baca Quran 6 juz sampai 7 juz? Aku takut hatiku syirik. Syirik kenapa? Sejak makmu meninggal, hatiku selalu mengingat almarhumah. Maka untuk menghilangkan itu, kualihkan dia membaca Al-Quran. Orang selevel ulama besar hebat itu pun ternyata hati masih bergantung kepada manusia. Maka menghilangkan gantungan itu kemana? Gantungkan dia kepada Al-Quran. Sekarang orang banyak menggantungkan hatinya ke handphone, menggantungkan hatinya ke harta, menggantungkan hatinya ke benda. Maka di saat iktikaf itulah kesempatan kita menghatamkan Quran sebanyak-banyaknya. Selama ini kalau di rumah mau menghatamkan Quran, ada aja yang mengganggu Pak Ustaz. Apa mengganggu Bu? Drama Korea. Ada aja yang mengganggu Pak Ustaz. Apa yang mengganggu Pak? Tamu pula datang. Tak mungkin kita tak memuliakan tamu. Selesai tamu yang satu, tamu yang satu. Begitu di masjid, tak ada alasan. Makanya kalau iktikaf, jangan duduk di dekat kawan yang terlalu akrab. Karena kalau udah dekat akrab, pertama senggol bahu dia. Ah, udah selesai, tamat. Innalillah, udah. Sadaqallahul 'adzim. Nah, maka tengok kawan mana yang agak-agak kurang akrab. Nah, Kalau kurang akrab kan segan dia. Dia bertanya, apa kabar Pak Haji? Sehat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, sholat sunat. Yang kedua, banyak-banyak hafal Quran. Pak Ustadz, mana yang lebih bagus? Baca Quran, baca terjemahnya, baca tafsirnya, baca asbabun nuzulnya, paham? Atau lebih banyak hafal Quran? Kalau di bulan Ramadan, lebih afdal banyak-banyak hafal Quran. Tapi nanti di luar Ramadan, barulah kau baca ayat, baca tajwidnya, baca tahsinnya, baca idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, baca matnya, baca asbabun nuzulnya, baca tafsirnya, baca maknanya. Nanti di luar Ramadan. Di dalam Ramadan, berlomba-lomba memperbanyak khataman-khataman, tapi bukan untuk laporan ke Facebook. Ini banyak orang setelah khatam, baca Quran, streaming pula tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau sedang streaming. Pas tak streaming, auzubillahi minasy syaithanir rajim. Macam makan gorengan minyaknya panas. Kita takutnya khawatirnya nanti waktu di akhirat ditunjukkan tulisan kita. Iqra kitabak. Baca buku catatan amalmu. Baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Keterangan, kumur-kumur, kumur-kumur, kumur-kumur, kumur-kumur. Quran itu kan bacanya warattilil qur'ana tartila. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abauhum. Ada idgham, ada ikhfa, ada qalqalah. Mau pakai lagu bagus, tapi pula jangan terlalu pelan sampai sebulan baru satu halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebulan itu baru satu juz. Lalu kemudian memperbanyak zikir. Aku tak bisa sholat sunat banyak-banyak Pak Ustaz, kaki sakit. Tak usah sholat sunat, duduk baca Quran. Duduk baca Quran pun tak bisa Pak Ustaz, sakit pinggang. Bersandar. Bersandar pun tak bisa Pak Ustaz, mata nih tak nampak lagi huruf. Kadang-kadang titik batu naik ke atas. Tutup matamu Pak, ambil tasbih. Yang selama ini tasbih tersangkut di mobil. Udah banyak betul mobil ini masuk surga nih udah. Cabutlah dia. Mobil, udah 11 bulan kau bertasbih. Bulan ini gantian kita ya. Akulah bertasbih. Ambil tasbih. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Abu Hurairah tidak tidur malam sebelum memetik alfa uqdah, 1000 petik, 2000 simpul. Di simpulnya tali, tali panjang simpul-simpul, simpul tali itu dipetik 2000 semalam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai hilang-hilang-hilang tertidur. Sehingga banyak orang dulu mati meninggal dunia dalam keadaan tangan memegang tasbih. Gimana Pak Kulan dulu meninggal? Megang tasbih. Gimana almarhumah emak dulu meninggal? Megang tasbih. Macam mana si Anu meninggal? Megang remote. Na'udzubillah. Ini semua adalah amal-amal yang kita lakukan selama i'tikaf. Amalan yang paling ringan adalah zikir. Zikir paling ringan. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku akan bersama dengan hambaku itu selama dia berzikir mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak berzikir. Fadhkuruni azkurkum. Sebutlah aku maka aku sebut engkau bersama malaikat. Ingatlah aku maka aku akan mengingat engkau. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. Allahu akbar, zikir. Salawat, zikir. Tapi di antara zikir ini yang paling afdal, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa angguknya ke kiri Pak Ustaz? Tangkai jantung sebelah kiri. La ilaha illallah. Jantung. Di dalam jantung berdegup, berdetak. disitulah iman, disitulah Islam. Kata Nabi SAW, ala fil jasadi mudghah, di dalam badanmu itu ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau yang lain dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Jantung. Tapi ada ustaz yang mengatakan hati, Pak Ustaz. Ustaz ini mengatakan jantung. Mana yang betul, Pak Ustaz? Saya tak mau ngajak kelahi, campurkan aja lah dua-dua. Jantung hati. La ilaha illallah. Di dalam jantung ini ada karat-karatnya. Kalau menghilangkan karat, besi mesti dipakaikan asam, asam Jawa. Masa menghilangkan karat, besi mesti dipukulkan. Maka menghilangkan karat-karat hati itu dengan memperbanyak zikir-zikir. Ada orang tua di suatu daerah, tasbihnya tak berhenti, cepat sekali. Lalu saya tanya, sini orangnya suka penasaran. Saya tanya, Datuk, ya, banyak betul zikirnya, itu dihitung apa tidak? Hitung, kata dia. Satu hari berapa? 5, kata dia. Sikit betul, 5 ribu. Ternyata 5 ribu satu hari dia target berzikir. Orang tarekat Naqsyaban dia punya target sehari mesti 5 ribu untuk membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah. Adakah sahabat Nabi melakukan ini? Ya, Abu Hurairah 2000 kali, sahabat-sahabat Nabi beribu kali. Maka jangan hanya pasang target berapa kau banyak berzikir, yang penting banyak. Kau banyak berapa? Tapi bukan berarti setelah 1000 lalu langsung kita tulis alhamdulillah sudah 1000 hari ini. Kawan-kawan berapa ya? Ngajak kawan berzikir, oke. Okay. Update status ceramah Ustaz Somad subuh tadi ngajak kita intikaf banyak zikir, bagus. Tapi menceritakan jumlah zikir kita, hati-hati, setan sedang bekerja. Tapi katanya di bulan Ramadan ini setan terikat, Pak Ustaz. Futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Wasufidat asyayatin, setan-setan terkunci. Hadisnya sahih. Apa penjelasan ulama Imam An-Nawawi tentang setan dibelenggu, diikat ini? Kata beliau begini. Setan menggoda orang itu, ngajak makan makananmu halal, ngajak minum minumanmu halal, ngajak berhubungan istrimu halal, tapi orang itu tak tergoda. Seakan-akan setan itu terbelenggu melihat iman orang yang berpuasa itu. Itu mana? Sama macam saya hari ini. Kenapa dari tadi saya tak ada menoleh ke kanan dan ke kiri? Karena kalau sampai aku menoleh ke kanan ke kiri, mulutku seperti terbelenggu, tak sanggup berceramah. Ke kanan ada Habib Mahdi, ke kiri ada Ustaz Ali. Maka aku menatap ke depan saja. Seolah-olah mulutku terbelenggu, tak sanggup. Begitulah setan terbelenggu melihat iman orang yang berpuasa. Kata setan, aku tak sanggup kalau menggoda dia. Makanan halal dia tak mau, minuman halal dia tak mau, istrinya halal dia tak mau. Tapi pas masuk di kantor yang haram pun digarapnya juga. Padahal tak ada kugoda dia, kata setan. Jadi kadang setan ini kasihan juga kita nengok dia. Ini banyak setan-setan yang dijadikan korban di bulan Ramadan ini. Takutnya nanti keluar komisi perlindungan setan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan iktikaf itu? Tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Salat 5 menit dari takbiratul ihram ke salam, selesai. Umrah. Umrah paling lama 2 jam. Berniat di miqat, habis itu kemudian jirana, tan'im, lalu kemudian naik taksi ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, sejam putus. Niat di jirana, mandi di tan'im, nawaitul umrah, labbaik Allahumma umrah, habis itu pergi ke Makkah, tawaf, habis tawaf, sa'i, safa marwah, tahallul, sejam selesai. Tapi terbit matahari, hebat di Palembang, asal terbit matahari berbunyi. Nah, lalu kemudian ini terbit matahari ini namanya syuruq. Salat saat terbit matahari namanya isyraq. Kalau kami tak punya jam, bagaimana cara mengukurnya, Pak Ustaz? Ingat aja maghrib jam berapa. Maghrib jam 6. Jam 6 maghrib. jam 6 maghrib. Jam 6 lewat 1 maghrib. Yang tak ingat maghrib bulan puasa ini bahaya. Karena azan zuhur macam azan maghrib. Maghrib jam 6 lewat 1. Berarti kita sholat sunat isyrok jam 6 lewat 1. Jadi jam 6 lewat 1 sholat sunat isyrok. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnatal isyrok raka'ataini lillahi ta'ala. Usahakan mulai tanggal 21 besok, jangan tinggal sholat sunat isyrok untuk mengambil pahala iktikaf. Masuk subuh, habis subuh pengajian, sampai waktu syuruk, sholat sunat isyrok. Itu minim. Itu namanya iktikaf minimalis. Saya anjurkan bagus masjid buat iktikaf. Takut Pak Ustadz izin COVID segala macam. Oke, mungkin dengan prokes protokol kesehatan. Dulu waktu belum ada COVID-19 ini datang, kami membuat program iktikaf dari jam 1 malam. Masuk jam 1. Jam 2 ke jam 3 baca Quran. Jam 3 ke jam 4 mengaji tafsir surat pendek. Jam 4 ke jam 5 zikir muhasabah dan doa. Kemudian makan sahur 20 menit. Setelah itu azan subuh. Habis subuh pengajian. Habis pengajian sholat sunat isyrok. Paket iktikaf jam 1 sampai jam 6. Agak panjang sikit. Tapi ada beberapa masjid yang membuat iktikaf full 24 jam. Silakan pilih paket mana. Iktikaf ekspres, iktikaf VIP, iktikaf VVIP. Siapakah yang paling mulia? Yang paling mulia, yang paling takut kepada Allah. Karena puncak dari ibadah adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah menjelaskan definisi iktikaf, makna iktikaf, apa aja isi iktikaf, amalan-amalan apa saja. Bagaimana kalau wudu kita batal, apa saja yang membatalkan iktikaf. Maka secara umum sudah saya jelaskan. Tulis saja nanti di YouTube, Abdul Somad iktikaf, enter. Nampak videonya di Masjid Baitur Rahman, Palembang. Subscribe, like, and share. Pak Ustadz, apa hukumnya kalau kita baca Quran sendirian di masjid dengan suara keras hingga mengganggu jamaah lain sedang sholat sunat? Ada orang di sebelah sedang sholat sunat, saya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kira-kira orang sebelah ini terganggu apa tidak? Saya tak terganggu dengan orang baca Quran. Kalau kita terganggu dengan orang baca Quran, berarti ada setan dalam badan kita. Yang terganggu itu kalau dia di sebelah, mulutnya ke wajah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu baru. Ya, orang baca Quran, mana pula kita terganggu orang baca Quran. Jadi masalah terganggu tak terganggu ini bukan perasaan. Beragama ini bukan perasaan, tapi ada hukumnya. Halal, haram, makruh, wajib, sunat, sunat muakkad, rukun, syarat. Begitu. Orang yang biasa sholat zuhur 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, musafir sama kita, kita ajak zuhur 2 rakaat. Apa kata dia? Aku tak mau zuhur 2 rakaat. Rasa tak sembahyang. Makanya beragama itu belajar fikih. Kalau tidak kita nanti akan pakai perasaan. Orang yang biasa wudu, biasa wudu, biasa wudu, sakit, tak bisa wudu, suruh tayamum. Aku tayamum ini rasa tak sembahyang. Kalau sah menurut fikih, sah menurut Allah, maka ibadah itu sah menurut Allah SWT. Karena Allah mengirimkan Nabi, Nabi sudah meninggal, datanglah ulama, ulama menjelaskan. Membaca Quran tidak mengganggu. Tapi dengan suara yang melengking. La tajahar bi salatika. Kalau kau salat, kalau kau berdoa, kau baca Quran, jangan suara berlebihan. Wala tukhafit biha. Jangan pula sampai tak bersuara. Wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah yang pertengahan di antara itu. Jangan terlalu melengking, jangan pula terlalu hilang. Kenapa waktu tarawih itu suaranya melengking? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Kenapa melengking? Karena tekanan kolak dua mangkuk tadi menekan urat-urat di lambung. Kalau sudah tegang urat perut, maka kendurlah urat mata. Itulah maka solawat itu dikuatkan, dia bangkit dia balik. Itu bukan tak ada tujuannya. Itu Ustaz buat-buat atau Ustaz baca? Kata Syekh Atiyah Sokar dalam Fatawa Al-Azhar, solawat dan zikir yang ada di celah-celah tarawih itu membangkitkan semangat orang yang bertarawih. Itu tujuannya. Adapun orang baca Quran, maka tidak mengganggu kita. Ada satu masjid tidak pakai mikrofon. Saya tengok, kenapa masjid ini tidak ada toanya, tak ada pengeras suaranya? Kata dia, Pak Ustaz, kami tak bisa pakai itu. Ada satu rumah dekat masjid ini, pernah dulu kami pakai, dia bawa barang panjang. Kalau tetap ada suara, aku cincang muazzin nih. Saya bilang, tuh mesti kalian rukyahnya itu. Itu ada setan yang terganggu di dalam. Orang kalau tidak ada setan di dalam badannya, dia tidak terganggu mendengar bacaan. Mendeteksi orang diganggu setan, bacakanlah ayat-ayat itu. Kalau dia terganggu, jadi kalau ada di daerah masjid terganggu dengan azan, terganggu dengan itu, mesti dirukyah. Buat rukyah masal nanti setelah Idul Fitri. Rukyah masal untuk tetangga dekat masjid yang terganggu dengan azan dan bacaan Al-Quran. Ayat kursi dibacakan kuat-kuat. Ini tentang masalah membaca Al-Quran. Tetap kita dengan batasan-batasan suara, bacaannya betul. Kasihlah kami contoh bacaan suara yang betul, Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Mana dalilnya bahwa ada orang baca Quran lalu kita mendengar? Nabi menyuruh Abdullah bin Mas'ud membaca Quran. Iqra. Kata Abdullah bin Mas'ud, mana mungkin aku baca Quran di depan engkau padahal Quran yang diturunkan kepada engkau. Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzal. Bagaimana mungkin aku baca Quran di depan engkau? Quran ini kan turun kepada engkau. Aku rindu mau mendengar bacaan Quran. Nabi, Quran turun ke dia, Quran dalam hati dan akalnya, Quran yang dipilihkan Allah untuk dia, dia pun rindu mendengarkan bacaan Quran dari mulut orang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud membacakan Quran pelan-pelan. Setelah itu kata Nabi, hasbuka, hasbuka, enough, cukup, cukup Abdullah bin Mas'ud. Fa idza ainahu tazrifan, meleleh air mata Nabi. Kenapa Nabi menangis? Karena ayat yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Nanti ketika nabi-nabi kami datangkan di padang mahsyar, Nabi Nuh dengan umatnya, Nabi Hud dengan umatnya, Nabi Saleh dengan umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi nabi-nabi yang lain. Maka mendengar itu meleleh air mata Nabi, membayangkan akan menghadap Allah di padang mahsyar. Jadi puncak dari mendengar bacaan Al-Qur'an adalah ketika menyentuh hati. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Saya mengajarkan tafsir, saya pilih ayat-ayat yang selalu dibaca. Bapak Ibu, pengajian kita malam ini tafsir surat Yasin. Kenapa? Karena umat Islam banyak baca Yasin tapi tak paham Yasin. Nah, kita ajarkan tafsir Yasin. Khatam surat Yasin itu dulu buat pengajian. Sekarang kita pindah ke surat-surat pendek. An-Nas, Al-Falaq, Kulhu, Inna Atayna, Wal Asri. Ada videonya. Kenapa Ustaz ajarkan tafsir surat pendek? Supaya yang biasa baca Inna Atayna, Wal Asri, Kulhu, paham dia makna yang diucapkannya itu. Bukan berarti kalau tak paham tak ada pahalanya. Membacanya aja dapat pahala satu huruf pahala 10. La aqulu alif lam mim. Alif lam mim tidak dihitung suhuruf. Alif suhuruf, lam suhuruf, mim suhuruf. Wa li kulli harfin ashru amsalihah. Setiap satu huruf dibalas 10. Tapi alangkah indahnya kalau kita paham, kalau kita hafal, kalau kita amalkan, kalau kita ajarkan. tapi semuanya berawal dari dengar baik, baca baik, paham baik, amal baik, ajarkan baik. Apalagi anak-anak kita ini santri-santri, para penghafal Quran luar biasa, berseragam. Anak-anak yang lain online, mereka offline. Hebat. Anak-anak lain dihidupkannya laptop, dipasangnya gambar dia, habis itu tidur deh. Anak-anak lain perempuan online pakai jilbab panjang, pakai celana pendek. Tapi mereka tetap datang ke masjid mendengarkan. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tahun 2040, 2050 mereka inilah yang akan menjadi pengurus masjid, kepala dinas, kepala badan, kantor, bupati, wali kota, gubernur di Sumatera Selatan. Mereka akan membuat pengajian etika. Apa kata mereka? Ingat kalian waktu dulu Ustaz Abdul Somad ceramah di Masjid Baitur Rahman, waktu itu kita di atas menengok dia. Maka hari ini mari kita buat balik. 2050, waktu itu bapak-bapak udah banyak meninggal waktu itu. Saya masih hidup waktu itu. Itulah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ajal kita tak tahu. Yang penting kita buat baik, diamalkan anak-anak kita, mengalir menjadi amal jariah. Alhazihin niyah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah.